Alright, assalamualaikum. Untuk anda semua jangan terkejut, Aiman sekali lagi gantikan DJ Nas. Kita bagi dia cuti dulu. Dan yang pastinya untuk carta His Gegar minggu ni kita bawa Ara AF 2016. Oh, sihat. Sihat. Okay, yang penting dia akan perform untuk Gegar Akustik hari ni untuk lagu terbaru beliau bertajuk Warkah Untukku. Awak rasa ya? Yes. Dia dah ready? Yeah. Jom kita dengarkan Gegar Akustik di Aisyah Gegar. Cintamu hancurkan cairku, rela dicampak ke penjaramu. Dari diperlakukan begini, sungguh kau yang ku mahu. Berdoa semoga kau kan berubah mendamping. Jalan kepadamu yang tersesat tiada bertuju, berikan hatimu padanya, kau akan rasa cinta sebenar dalam kau mencari. Kau mau berdoa semoga kau